بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum pernikahan. Pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan pada bab sodak atau mahar, hadis yang ke-312. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Auf, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf, wa alaihi rad'u za'faran, ada di mana ada pada beliau bekas daripada za'faran. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mahyam, ada apa denganmu? Faqala, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan. Jabir Abdurrahman bin Auf mengatakan, Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, saya menikah dengan seorang wanita. Faqala, maka Nabi katakan, ma asdaqtaha, apa yang kamu jadikan sebagai maharnya? Qala, wazna nawatin min dhahab, yaitu emas seberat biji kurma. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, awlim walau bisyatin, lakukan walimah, buatlah walimah, walau bisyatin, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Pada hadis ini, seperti yang kita baca, di sini ada kisah, ya, kisah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa saat itu terlihat pada Abdurrahman bin Auf bekas daripada za'faran. Ya, za'faran ini yakni wewangian, ya, wewangian dan punya warna, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada Abdurrahman bekas tersebut, pewangian itu, Nabi pun kemudian bertanya kepadanya, mahyam, ya, ada apa denganmu? Tampak ada bekas pewangian tersebut. Kemudian Abdurrahman radhiyallahu anhu pun mengabarkan bahwa dirinya baru menikah dengan seorang wanita. Nabi kemudian bertanya tentang maharnya. Apa mahar yang diberikan kepada wanita itu. Abdurrahman menjawab bahwa maharnya adalah emas beratnya kurang lebih seperti biji kurma. Disebutkan bahwa perkiraannya qalu innahu waznu khamsati darahim. Ya. Waznu nawatin min dhahab mi'yarun bidhahab ma'ruf ladaihim. Qalu innahu waznu khamsati darahim. Jadi diperkirakan ya sekitar 5 dirham begitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, barakallahu lak. Ya, Nabi mendoakan kepada Abdurrahman bin Auf agar diberkahi. Kemudian Nabi pun memerintahkan kepada beliau untuk membuat walimah, walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang terkandung padanya. Paling tidaknya ada dua hukum yang penting terkait hadis ini. Yang pertama terkait dengan apa? Sodak atau mahar. Yang kedua terkait dengan walimah. Ya. Nah, di sini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an memberikan mahar berupa emas, ya, dengan timbangan tersebut ukuran seperti yang tadi disebutkan. Syekh Al-Bassam rahimahullah mengambil suatu kesimpulan, kata beliau, istihbabu takhfifis shadaq. Fahada Abdurrahman bin Auf lam yusdiq zawjatahu illa wazna khamsati darahim min dahab. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan mahar itu ringan, ya, tidak mahal-mahal. Karena di sini Abdurrahman bin Auf memberikan kepada istrinya mahar itu hanya seukuran 5 dirham, ya. 5 dirham dari emas, ya. Ya, ini termasuk sedikit, ya. Ya. Insyaallah mungkin nanti kita coba lihat perkiraan konversinya, ya. Saya lupa tadi untuk menghitungnya. Kemudian berikutnya disebutkan tadi bahwa terkait dengan walimah, Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyad. Di sini ada perintah untuk membuat walimah. Sehingga walimah disyariatkan, ya, walaupun dengan tidak mewah-mewah, ya. Di saat itu Nabi SAW memerintahkan walimah walaupun dengan seekor kambing. Nah, ini sebetulnya ukuran ini, ya, mewah atau tidak mewah, ya, ini sangat terkait dengan apa? Dengan tradisi, ya. Kala itu, di zaman itu, ya, seekor kambing untuk walimah bagi mereka itu termasuk ringan, ya kan? Termasuk ringan, hal yang biasa. Ya. Jadi suatu hal yang apa tidak berat, ya, bagi mereka. Walaupun mungkin kalau kita, ya lumayan, satu ekor kambing mungkin bagi sebagian kita agak berat barangkali. Tapi itu kan relatif ya, relatif. Ketika itu Nabi dengan ungkapan walau bisyatin, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Nah ini ada isyarat bahwa sekalipun tidak mewah ya. Bahkan Nabi SAW ketika menikah dengan siapa? Sofiyah yang pernah kita baca hadisnya, itu hanya kue-kue saja. Kue-kue yang ringan ya, menurut kita masih tergolong makanan-makanan ringan, kue-kue. Nah, jadi intinya adalah ada walimah. Dan hikmah daripada walimah disebutkan di sini, la'alla min fawaidihi isharun nikah bijtima'in nas lil walimah. Mungkin di antara faedah walimah itu adalah untuk menampakkan pernikahan. Ya. Sehingga di situ terbedakan antara hubungan yang syar'i dengan hubungan yang tidak syar'i. Kalau hubungan yang tidak syar'i mungkin cenderung sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah, disyariatkan walimah agar jelas terang, itu seolah-olah pengumuman. Seolah-olah pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan antara fulan dan fulanah, ya, untuk diketahui bahwa ini adalah hubungan yang syar'i. Nah, itu di antara hikmah daripada walimah. Kemudian walimah dikatakan di sini oleh Syekh Al-Bassam dianjurkan untuk diundang ya di walimah tersebut kerabat-kerabat dari masing-masing suami maupun istri, tetangga dan fuqara. Demikian pula ahlul khair ya, aqarib az-zaujain wal jiran wal fuqara dan ahlul khair, orang-orang yang baik, supaya terjalin di situ perkenalan, ta'aluf, kerekatan hubungan, wal barakah, keberkahan. Ya. Di situ juga nanti ada doa-doa untuk mempelai. Kemudian wa an yujtanab as-saraf wal mubahat wal khuyala. Diusahakan untuk dijauhi hal-hal yang sifatnya bermegah-megahan, bermewah-mewahan demi kebanggaan-kebanggaan ya. Nah, ini dijauhi itu. Ya, sesungguhnya masing-masing tentu juga bisa berbeda kondisinya. Tentunya mungkin orang yang memang ada kemampuan ya, dia banyak kenalan, dia tentu akan mengundang undangan yang banyak, ya kan? Namun tidak bermaksud untuk menampakkan kebanggaan-kebanggaan dan kemewahan-kemewahan. Lain lagi seorang yang mungkin ya kenalannya tidak banyak, ya, sehingga dia perlu mengundang ya orang-orang yang diperlukan, ya, orang-orang yang memang pantas untuk diundang dengan kondisi dia. Yang jelas dihindari sesuatu yang berlebih-lebihan, bangga-bangga diri dan semisalnya. Pernah Nabi SAW juga memberikan suatu peringatan ya dalam bab walimah ini dengan sabda beliau, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya wala yud'a ilaihal fuqara. Seburuk-buruk makanan itu makanan walimah yang diundang kepadanya orang-orang kaya, tidak diundang kepadanya orang-orang miskin. Nah, ini kan isyarat kepada berbangga-bangga tadi. Ya, kelihatan mewah, yang hadir orang-orang terpandang semua, tidak ada yang datang dengan sandal jepit misalnya. Ya, padahal maksud daripada walimah bukan itu. Makanya kalau seperti itu oleh Nabi SAW dikatakan, makanannya adalah syarrut ta'am, seburuk-buruk makanan. Ya. Makanannya adalah seburuk-buruk makanan. Nah, jadi ketika tidak seperti itu, dalam arti semua ya diundang, gak pandang kaya dan miskin, gak pandang orang berpangkat atau tidak berpangkat, ya walaupun itu acara besar tapi semuanya dipersilahkan, maka itu walimah yang baik insyaallah dari sisi ini ya. Kemudian di dalam hadis ini juga diambil suatu faedah, yaitu apa? Ad-du'a lil mutazawwij bil barakah. Dianjurkan untuk mendoakan pengantin laki-laki maupun perempuan untuk diberkahi. Nabi mendoakan untuk Rahman dengan barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu. Waqad warada ad-du'a lil mutazawwij bi hadha ad-du'a barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini akan lebih lengkap ya dengan doa ini. Barakallahu lak, semoga Allah memberkahimu, mubarak alaik, keberkahan atas dirimu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menggabung kalian berdua dalam kebaikan. Ya, nah ini akan lebih sempurna, walaupun sekedar dengan barakallahu lak itu sudah cukup, dalam arti juga ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian pelajaran lain yang bisa dipetik dari kisah tadi, tafaqqudul wali wal qaid li ashabihi wa su'alu an ahwalihim wa amalihim allati ta'nihi wa ta'nihim. Bagi seorang wali atau di dalam hal ini ya atasan ya, kalau bahasa kita, dia mengontrol bawahannya. Di sini Nabi SAW sebagai pemimpin dan muslimin, dan Abdurrahman bin Auf sebagai salah satu dari rakyat yang beliau juga punya kedudukan di sisi Nabi, beliau memperhatikan kondisi rakyatnya. Nah ini sering Nabi seperti itu ya. Sering Nabi seperti itu ketika ada orang-orang yang tidak terlihat, yang biasa terlihat, Nabi tanya kemana fulan, ada apa dengannya. Jangankan Abdurrahman bin Auf yang itu adalah seorang sahabat mulia yang memang punya kedudukan. Sampai tukang sapu masjid, ya kan? Seorang wanita berkulit hitam, tukang sapu masjid, ya. Kalau kita ya, sekarang ada istilah marbot ya, semacam itu. Ketika tidak terlihat oleh Nabi, Nabi tanyakan, ya, di mana fulan atau fulana? Gak terlihat. Ternyata wafat, meninggal dunia. Di malam hari, sampai diurus jenazahnya, sampai dikuburkan, Nabi tidak diberitahu. Ya, para sahabat khawatir mengganggu Nabi. Padahal Nabi merasa kehilangan. Ya, bukan Nabi juga merasa, wah, cuma orang seperti itu. Ya, tukang bersih-bersih masjid, gak perlu. Tidak, justru Nabi perhatian, dan sampai ketika tidak diberitahu kejadian wafatnya sampai dikuburkannya, Nabi akhirnya bertanya, dan tanya pula di mana kuburannya. Kemudian setelah diberitahu, Nabi pun datang ke kuburannya dan menyolati di kuburannya. Nah, ini salah satu akhlak mulia dari beliau SAW ketika beliau atau di mana beliau sebagai atasan mengontrol bawahannya, ini kalau bahasa kita begitu ya. Bertanya tentang rakyatnya, tentang orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, kondisi mereka dan seterusnya ya. Kemudian faedah yang lain disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Qala Syekhul Islam, ijma'ul ulama ala jawazi 'aqdin nikah biduni fardhi shadaq wa tastahiqqu mahral mithl idza dakhala biha bi ijma'ihim. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ulama sepakat tentang bolehnya akad pernikahan tanpa menyebut maharnya. Ya. Namun mahar itu tetap harus. Masalahnya sekedar tidak disebut. Sehingga dia, si wanita, tastahiqqu mahral mithl. Berhak mendapatkan mahar al-mithl. Ya. Bila kemudian mereka berhubungan, dan ini dengan sepakat. Kesepakatan ulama. Ya. Dan ini juga sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya bahwa mahar itu ada dua macam. Ada mahrun musamma, mahar yang disebut. Ada pula mahrun mithl, yang tidak disebut sehingga ditetapkan yang semisal. Ya, seperti ini yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah misalnya. Dalam suatu pernikahan, dinikahkan, maharnya belum disebut. Maka nanti si wanita dapat maharun mithl. Nah, kembali ke siapa? Ya, kembali ke apa orang-orang yang semisal dia. Ya, terutama saudara-saudara dia. Ya kan? Saudara dia dulu maharnya berapa, ya dia seperti itu pula ditetapkan maharnya. Ya. Tidak dia meminta berlebihan ya. Misalnya saja ya, seorang wanita ketika kadung sudah dinikahi, merasa sudah kadung dinikahi, maharnya enggak disebut, maka dia minta yang jauh lebih tinggi dari umumnya. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Begitu pula mungkin sebaliknya, si laki-laki kadung sudah menikah belum disebut maharnya, pokoknya saya kasih mahar walaupun sedikit. Nah, jadi tidak boleh terjadi kezaliman. Tidak boleh si laki-laki dizalimi dengan seolah dipaksa mahar yang banyak karena terlanjur sudah menikah. Begitu pula si wanita tidak boleh dizalimi dengan yang penting dapat mahar walaupun sedikit. Sehingga kembalinya kepada tadi mahrun mithl. Mahar yang semisal dengan wanita yang serupa dengannya. Ya. Yeah. Di sini juga diingatkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, sebagian orang menyebut mahar dengan sebutan-sebutan tinggi demi berbangga-bangga dengan itu. Ini juga sesuatu yang tidak boleh ya. Tidak boleh dan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, cara-cara seperti itu. Apalagi niatnya niat, ya, riya, ya kan? Ingin dipuji orang, ya. Dia sebagai wanita yang maharnya luar biasa dan seterusnya. Ini tentu sesuatu yang tidak baik. Ya. Di sini juga disebutkan wa qala aidan wa idza asdaqaha daynan katsiran fi dhimmatihi wa huwa yanwi alla yu'tiha iyyahu kana dhalika haraman alayh. Demikian juga bila seorang menjadikan maharnya itu dalam bentuk utang ya. Ya, ya pada dasarnya seperti yang pernah kita sebutkan, untuk pernikahannya ya sah saja. maharnya itu tidak kontan, ya. Tapi dainan, bukan halan, tapi dainan. Kalau halan itu kontan, kalau dainan itu utang. Namun kalau si suami punya niat buruk, ya, tidak akan diberikan nanti, ya, ini jelas juga haram, ini jelas suatu perbuatan kezaliman. Ya, dia justru harus segera memberikan mahar tersebut, melunasinya, ya, karena mahar ini adalah sebagai ibaratnya penghalal hubungan dia dengan istrinya. Ya. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah di atas. Ya, semoga bisa diambil faedahnya dan pelajarannya. Ya, sementara mungkin kita cukupkan materi sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada bab yang baru, yaitu babu atau kitabu at-talaq. Ya, tentang perceraian. Ya, silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.